Dunia ini terlalu berat ya. Takalluf min ba'di misalnya. Taib. Kita lanjutkan amma anna lisan yartafi'u aw yanhafidu fa hadza la ilaqata lahu bil ghunnah. Adapun lisan itu terangkat atau naik ataupun turun tidak ada kaitan dengan ghunnah. Wa inama huwa tabi'un lil harf alladhi yantiqu bihi. Akan tapi lisan itu sendiri mengikuti huruf apa yang diucapkan. Fasyattan baina qaulina assalamu alaikum wa baina qaulina an salatihim. Maka itu ada perbedaan antara pengucapan assalamu alaikum dan juga perbedaan antara an salatihim. Fa inna sada harfun mukhakham. Karena sebenarnya itu sad itu huruf yang tebal. Fa yartafi'ul lisan indah, maka terangkat lisan. Nah, wa inda nutq bi ghunnatihi dan juga dalam pengucapan ghunnah, jadi lisannya terangkat karena sad itu huruf yang tebal. Wasin harful mustafil dan sin huruf istifal murakkak tipis. Nah, tipis fa in khafit lisan indah, maka lisan pun apa? Nah, mendatar atau turun, mendatar. Wa inda nutqi bi ghunnatihi dan juga ketika pengucapan ghunnahnya. Nah, situ ada perbedaan. Jadi jangan sampai disamakan setiap ikhfa itu pasti NG. Tidak benar gitu. Dilihat huruf setelahnya apa. Setelahnya sad berarti terangkat lisannya. Karena akan mengucapkan sad. Ketika setelahnya harus istifal, mendatar lisannya. Lian al-ghunnata tabi'atul harf min haitsu tafkhimihi wa min haitsu tarkikihi. Karena ghunnah mengikuti huruf dari sisi tebal ataupun tipisnya. Fa idza kana fakhama irtafa'a al-lisan 'indah. Maka jika itu huruf tebal maka terangkat lisannya. Fa idza kana raqqan khafadha al-lisan 'indah. Dan jika itu huruf tipis maka mendatar lisannya. Wa ala kulli hal, bagaimanapun keadaannya, hadza mawdu, ya, dalam tema ini adalah marji'uhu at-talaqqi. Jadi kembalinya kepada talaqqi, berguru langsung. Fa innaka la tastati an tafham kayfiyat an-nutqi bi mujarradil ibarah. Nah, sebenarnya engkau tidak akan bisa memahami bagaimana pengucapan kalau sekedar ibarah, jadi ungkapan kata-kata. Walakin idza nataqa bil kalimah amamak, katanya kalau seorang mengucapkan kalimat di depan kamu, fa innaka tastati, maka akan mampu an tuqallidaha, untuk mengikutinya. Fa mahma aradtu an u'abbira lakum an harfi b, maka bagaimanapun aku inginkan untuk mengungkapkan kata-kata kepada kalian yaitu huruf B. Nah, ini pakai bahasa Inggris. Bil lughatil ajnabiyah, bahasa asing. La tastati, la astati an a'rifa laka an nutqa haqqa at-ta'rif. Saya tidak akan bisa untuk mengetahui engkau mengucapkan huruf dengan sebenarnya. Hatta untik amamak, sampai aku mengucapkan di depan kamu. Wa kadal huruf Arabiyah. Demikianlah huruf-huruf Arab, wal huruf Al-Qur'aniyah dan huruf-huruf Qur'aniyah. La budda yantakil insan biha, maka harus manusia itu mengucapkannya. Nah, dari sinilah tidak bisa kita hanya sekedar teori. Walaupun itu juga membantu, tapi tidak akan sempurna kecuali berguru secara langsung. Banyak sekali orang yang mungkin pandai dalam sisi tajwid, tapi ketika disuruh membaca tidak bisa bagus bacaannya. Wa hakadha talaqil Qur'an al-Karim. Ulama kabirin kabirin. Demikian pula jika Qur'an al-Karim itu diambil dari para ulama kabirin kabir. Dari orang terdahulu. Itu terus turun temurun. Wa la yaqil abada ayakuna jami'ul ulama fil alami al-islami yantiquna bi syai'in khata'in wa tajma'u ala khata'ihi. Dan tidak akan masuk akal selamanya bahwa para ulama, semua ulama di dunia Islam ini, mereka mengucapkan sesuatu yang salah lalu mereka sepakat tentang kesalahan tersebut. Ya, tidak akan mungkin. Makanya yang benar pengucapan ikhlab dan juga pengucapan ikhfa syafawi itu dengan menutup bibir. Oh, bagaimana itu Syekh Suraim atau Syekh yang lainnya boleh jelaskan ini. Jadi guru-guru besar mereka sudah sepakat baik itu pertemuan di Saudi ataupun di Dimask bahwa mereka mengucapkan dengan menutup bibir. Andaikan ada yang mengucapkan begitu, sudah jelaskan juga bahwa yang pertama kali melakukan itu adalah Amir Osman. Karena waktu itu beliau sebagai guru besar Al-Quran, maka banyak orang yang mengambil pendapatnya. Fa'inal Quran al-Karima munazzahun an dzalika wala syak. Maka sungguhnya Al-Quran itu terjaga dari itu semua yang tidak ada keraguan. Wa man ada ila tasajili al-Syekh al-Azim Ali Mahmud. Dan para siapa yang kembali jadi untuk melihat rekaman Syekh Al-Azim, Syekh yang agung, Ali Mahmud atau Mahmud Hasim, demikian pula atau Mahmud Hasim atau Syekh Abdul Fattah Asy-Sya'sya'i atau Asy-Sya'sya'i, Syekh Abdul Fattah Asy-Sya'sya'i atau Syekh Muhammad Rafa'an dan juga Syekh Muhammad Rafa'an, maka syakala haula dan yang semisal dengan mereka, alladzina la tazalu tasajiluhum mahfudhah, yang rekaman-rekaman itu masih terjaga. Fa innahu la yajiduhum yantiquna bihadzal ghunan illa kama nataqna nahnu al'an. Maka seorang tidak akan mendapatkan mereka itu mengucapkan ghunnah-ghunnah atau dengung-dengung kecuali sebagaimana kita ucapkan sekarang ini. Wa qira'atul Qur'an al-Karim. Wa qira'atul Al-Qur'an al-Karim fi Suriya, fi Al-Azhar, fi ghairiha min al-bilad al-Arabiyyah min qibal al-qurra' al-mutqinin 'ala watiratin wahidah wa 'ala harfin wahid. Dan bacaan Al-Qur'an baik itu di Suriya, demikian pula di Mesir, Azhar dan yang lainnya dari negara-negara Arab, dari para qurra yang mutqin itu dengan satu bacaan dan satu huruf. Yang selesai berkaitan dengan fatwa dari para ulama al-qurra. Saya sebutkan banyak guru-guru besar sehingga tidak perlu lagi di permasalahkan. Jadi yang benar adalah dengan tertutup bibirnya. Waktunya berakhir. Dan juga diharapkan untuk kembali semangat dalam menambah ilmu, dalam belajar. Jangan tersibukkan dengan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat. Ya, kalau kita melihat bagaimana musuh-musuh Islam di dalam memerangi Islam itu luar biasa. Terkadang kaum muslimin diperangi dengan pesawat tempur. Perhatikan ini sibuk apa ini. Terkadang dirusak dengan akidahnya. Perdukunan digencarkan. terkadang dirusak dengan akhlaknya atau dengan pakaian-pakaian yang dirusak betul kaum muslimin. Ini tidak lagi memakai pakaian-pakaian yang syar'i. Bahkan dari sisi bahasa sekalipun, ini juga mereka merusaknya. Yang digencarkan bukan bahasa Arab, tapi bahasa mungkin Jepang, bahasa Cina, bahasa Inggris lebih-lebih lagi. Agar kaum muslimin terjauhkan dari agama ini. Jadi kalau kita lihat problem yang ada di masyarakat, tentunya akan ada keinginan yang kuat untuk bisa menjadikan mereka itu faham agama Allah SWT dan betul-betul mendalami Islam dengan sebaik-baiknya. Imam Syafi'i tatkala melewati ayat wajadtu 'alan nas, nah ketika belajar mempelajari ilmu, annas ta'lamun hadzal ilm wa la yansibuna ilayya. Aku menginginkan bahwasanya manusia itu mempelajari ilmu ini, ilmu agama, lalu tidak menisbatkan kepada saya. Itu para ulama terdahulu. Jadi tidak lagi menyebutkan qaul Syafi'i. Nah. Tapi saat ini saya kan justru ada orang-orang yang tasaddur qabla ta'ahul, ya sudah tergesa-gesa sebelum punya keahlian. Qala, nah, dengan menyebutkan dirinya, ucapan nah bahasa terkadang juga salah dalam penyebutannya. Jadi mengangkat dirinya dengan setinggi-tingginya. Lalu kita lihat para imam terdahulu tidak sampai menyebutkan demikian. Syekh Mubil sendiri mengatakan la yuqaliduni illa ghabi aw asabi. Tidak taklid kepada saya kecuali orang sangat bodoh atau orang ta'asub. Hendaknya bersemangat. Jika uban baru sehelai apakah boleh disemir? Tidak mengapa. Nah, semir yang uban itu. Tak bilang asal.